pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 19 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. APBK Banda Aceh 2017 1,2 triliun rupiah. Liburan sekolah, arus penumpang ke Banda Aceh meningkat. Terkait skandal pajak, pemerintah Spanyol sita rumah Alexis Sanchez. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mawe, Radio Lausor 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darulun anggaran pendapatan dan belanja kota Banda Aceh untuk 2017 ditetapkan 1,2 triliun rupiah. Disahkan oleh Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadilah Jumat lalu di gedung DPRK setempat yang ikut ditandatangani pelaksana tugas wali kota Banda Aceh Hasanuddin Ishak. Arif Fadilah mengatakan anggaran yang telah disahkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ia menekankan kepada Pemko Banda Aceh agar dapat menyelesaikan tender proyek dalam bulan Januari mendatang. Ia beralasan jika tender dilakukan Januari, maka proyek dapat berjalan lebih cepat, sehingga jika ada pengalihan anggaran dapat dilakukan pada pertengahan tahun melalui APBKP. Jadi ke depan setelah disahkan APBKP pada pertengahan tahun, Pemko masih memiliki waktu untuk merealisasikan program. Darulun arus penumpang kapal yang berangkat dari Sabang ke Ulili Banda Aceh sejak minggu kemarin meningkat. Meningkatnya jumlah penumpang yang menyeberang ke daratan itu bertepatan dengan libur sekolah. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Agustiar, mengatakan mulai minggu kemarin jumlah penumpang kapal yang menyeberang dari Balohan Sabang ke Ulili Banda Aceh meningkat dari biasanya. Banyaknya penumpang yang berangkat ke daratan dengan menggunakan jasa kapal lambat KMP BRR dan kapal cepat KM Express Cantika serta KM Express Bahari 2F itu sehubungan dengan musim libur sekolah. Sementara jumlah penumpang yang berangkat dari Ulele ke Sabang dari pagi hingga sore kemarin terus masih terlihat normal. Arus penumpang dari Ulele ke kawasan wisata itu baru meningkat seminggu ke depan karena bertepatan dengan libur sekolah. Semua penumpang habis terangkut dengan kapal lambat KMP BRR yang berlayar dua trip dan kapal cepat KM Express Cantika serta KM Express Bahari 2F yang masing-masing berlayar satu trip. Darulun bintang Arsenal Alexis Sanchez sedang menjalani sasaran penyelidikan terkait penggelapan pajak yang dilakukannya saat masih bermain di Barcelona. Otoritas Spanyol disebut telah menyita rumah mewahnya sebagai bagian dari penyelidikan. Dikutip dari Sport Mail, Sanchez disebut belum membayar pajak 3.702.540 euro. Terkait dengan keberadaannya di Barcelona antara 2011 hingga 2013 sebelum bergabung dengan Arsenal pada 2014. Salah satu tuntutan yang diarahkan pada Sanchez adalah menggelapkan penjualan citra dirinya melalui sebuah perusahaan di Malta, Numidia Trading. Sanchez sebelumnya juga telah dituding menggelapkan dana 827.000 euro dengan mengalihkan pendapatannya lewat perusahaan di luar negeri. Tindakan itu dituding sebagai upaya menghindari pembayaran pajak yang besar. Ini adalah kasus Sanchez terbaru setelah penyelidikan kasus pajak yang juga mendera dan menyeret pemain Barcelona lain seperti Javier Mascherano, Lionel Messi, dan Samuel Eto'o. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun, Bank Indonesia akan mengumumkan desain baru uang negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini. Peluncuran desain baru tersebut rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penerbitan uang NKRI dengan desain baru tersebut merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang mata uang dengan ciri uang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu cirinya adalah memuat gambar pahlawan nasional yang ditetapkan sesuai dengan keputusan Presiden. Ada 12 orang pahlawan nasional yang akan diabadikan dalam gambar muka desain baru uang NKRI tersebut. BI mengatakan penggunaan gambar 12 orang pahlawan nasional tersebut untuk lebih mengenalkan pahlawan nasional kepada masyarakat. Di samping itu, penggunaan gambar pahlawan nasional juga untuk menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, kejuangan, dan sikap keteladanan serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. Sudarlun, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump diyakini bakal mengisi kabinetnya dengan 21 orang menteri yang memiliki karakteristik sama dengan dirinya, yaitu berusia tua, berkulit putih, kaya raya, dan bos besar di perusahaan swasta. Reuters memprediksi pengusaha properti besar asal New York tersebut akan mengganti citra Gedung Putih yang selama ini diisi oleh teknokrat dan pejabat karir pemerintahan dengan sesama koleganya dalam berbisnis. Salah satu yang sudah diendus publik Amerika Serikat bakal menjadi tangan kanan Trump adalah melakukan diplomasi luar negeri adalah Rex Tillerson, bekas CEO ExxonMobil, yang disebutnya bakal menduduki jabatan Menteri Luar Negeri. Sumber Reuters yang kenal dekat dengan Tillerson menyebutkan dari 21 anggota kabinet yang bakal diumumkan Trump, setidaknya ada 16 orang pria kulit putih, 4 orang perempuan, 1 orang keturunan Afrika Amerika, 1 orang keturunan Asia Amerika, dan 1 orang keturunan Indian Amerika. Sudarlun, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan pernyataan soal bonus dan undangan Presiden Joko Widodo ke Istana dalam penyambutan kedatangan Tim Nasional Indonesia di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang kemarin. Timnas pulang dengan tangan hampa dan sempat unggul 2-1 pada final Piala AAF 2016 leg pertama di Stadion Pekansari Bogor Rabu. Tim Garuda harus merelakan gelar juara diraih Thailand setelah kalah 0-2 pada leg kedua di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Sabtu kemarin. Kendati Boa Salosa dan kawan-kawan belum berhasil menyabet gelar Piala AAF, Imam Nahrawi memastikan timnas akan tetap mendapatkan bonus. Pernyataan senada juga disampaikan Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot Dewa Broto. Bonus sudah dipastikan akan diberikan pada Januari 2017. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Senin 19 Desember 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jalun, wassalam. We'll be right back.